Bab berikutnya, alamatu ahli sunnah, ciri-ciri ahli sunnah. Kaum muslimin yang saya hormati, bahwa alamat, tanda-tanda ahli sunnah dipelajari karena dua hal, yang satu lebih penting dari yang lainnya. Pertama, karena kita ingin menjadi ahli sunnah, maka kita pelajari. Artinya untuk diri kita sendiri. Yang kedua, untuk kita melihat siapa sahabat kita, siapa teman kita yang benar-benar ahli sunnah. Yang kedua ini, urutannya pun kedua. Yang pertama adalah untuk diri kita. Jangan sampai menyatakan, ah dia bukan ahli sunnah karena begini, karena begitu. Ternyata yang dia tudingkan pada orang lain ada pada kita lebih banyak. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, karena dia tidak tahu mana yang lebih penting antara keduanya. Kita butuh untuk supaya kita menjadi benar-benar ahli sunnah. Dan kita butuh pula untuk kita mengenal siapa ahli sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Mereka-mereka yang mengikuti para rasul, yaitu nabi yang ummi, yang didapati tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, yaitu yang memerintahkan mereka dengan yang baik-baik dan melarang mereka dari yang jelek-jelek. Wa yuhillu lahum at-thayyibat, yang menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang jelek-jelek. Wa yadha'u 'anhum israhum, dan yang melepaskan dari mereka beban mereka. Wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Fal ladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ah, maka mereka yang beriman dengannya, memuliakannya, membelanya, mengikuti cahaya yang dibawanya, yang diturunkan bersamanya, ulaika humul muflihun. Qul inna a'udzubikumullah, dibawakan ayat ini di awal bab ciri-ciri ahli sunnah. Artinya ayat ini dipakai oleh beliau penyusun, jazakallahu khaira wa hafizahullah, sebagai ciri-ciri ahli sunnah. Yaitu orang-orang yang mengikuti Nabiyil Ummi, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa tabu'u an-nur alladhi unzila ma'ah. Yaitu ahli sunnah adalah orang yang beriman kepada Nabi, membela Nabi, memuliakan Nabi, mengikuti cahaya yang dibawanya. Ini baru dikatakan ahli sunnah. Ciri-ciri pertama dan utama adalah al-ittiba'. Al-ittiba' bermakna al-'am, mengikuti dengan makna yang luas, dengan makna yang umum, yaitu mengikuti dan juga memuliakannya, membelanya. Jangan kita mengikuti tetapi tidak dianggap pembelaan sebagai ittiba', sehingga walaupun sunnah diinjak-injak oleh ahlul ahwa, ahlul bid'ah, dia tenang-tenang saja, tidak merasa terusik sama sekali. Itu kan mereka. Yang penting saya ikut sunnah kok. Khunibinin a'azakumullah, ahli sunnah, amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa ittaba'u an-nura alladhi unzila ma'ah. Yang namanya ahli sunnah itu beriman kepadanya dan juga memuliakannya, membelanya, dan mengikuti cahaya yang dibawanya. Itu baru ahli sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh. Wa ammal ladina biyaddat wujuhuhum fa bi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun mereka-mereka yang putih wajah-wajahnya, maka mereka dalam rahmat Allah dan mereka kekal di dalamnya. Dibacakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari-hari di mana wajah-wajah menjadi putih dan sebagian wajah yang lain menjadi hitam. Dan dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, hina tabyaddu wujuh ahli sunnah. yaitu ketika putih wajah-wajahnya ahli sunnah wal jamaah wa ulul ilm. Ahli sunnah wal jamaah wa ulul ilm. Yani yaumul qiyamah, ini yani pada hari kiamat nanti, bahwa mereka-mereka ahli sunnah akan putih wajah-wajahnya. Adapun taswaddu wujuh sebaliknya. Karena dalam riwayat disebutkan pula wa taswaddu wujuh ahlul bid'ah. Akan hitam wajah-wajah mereka ahlul bid'ah. Qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma tabyadu wujuh ahli sunnah, akan putih wajah-wajah ahli sunnah. Berarti diriwayatkan bukan hanya dari Ibn Abbas, tapi diriwayatkan pula dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Qala al-Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Qala rahimahullah wa ihda alamati ahli sunnah hubbuhum li a'immati sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha wa bughdhuhum li a'immati al-bid'ah alladhina yad'una ila an-nar. Kata Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, beliau berkata bahwa ciri-ciri tanda-tanda ahli sunnah adalah cintanya mereka kepada para imam-imam ahli sunnah, kepada para ulama, para imam pembawa ilmu din, pembawa ilmu sunnah, wa ulama'iha dan ulama sunnah, wa ansariha dan para pembela-pembela sunnah, wa awliya'iha dan wali-wali yang mencintai sunnah. Dan sebaliknya, bughdhuhum, bencinya mereka kepada para tokoh-tokoh penyesat umat ahlul bid'ah, a'immatul bid'ah, alladzina yad'una ila an-nar, yang mereka mengajak manusia ke dalam api neraka. Ini dijadikan sebagai ciri khas kata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Kalau cinta kepada para imam-imam ahli sunnah dan benci kepada tokoh-tokoh ahlul bid'ah, maka dia ahli sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya sebagaimana dipelajari dalam bab-bab sebelumnya tentang husnul ikhtiyaril alim, bagusnya dalam memilih alim, memilih guru, dan bagaimana akhlak dan adab kepada guru, sudah pelajari semuanya. Artinya, mereka ahli sunnah pasti tahu. Yang namanya ahli sunnah mestinya tahu. Kalau mereka beramal dengan sunnah, mesti melalui para ulama pembawa sunnah. Yang namanya ahli sunnah ingin berpegang dengan sunnah. Dan mereka harus sadar bahwa tidak akan mereka bisa berpegang dengan sunnah kecuali dengan bimbingan para alim pembawa sunnah. Para ulama ahli sunnah, para imam-imam ahli sunnah. Kalau dia menyatakan saya ahli sunnah, tapi dia benci dengan tokoh-tokoh para ulama ahli sunnah, maka ada pertanyaan besar. Apakah benar dia cinta sunnah? Apakah jujur dia menyatakan ahli sunnah? Karena gak mungkin dia akan mengikuti sunnah tanpa melewati melalui para ulama. Gak bisa pakai ilmu laduni, tiba-tiba masuk di kepalanya, gak bisa. Harus melalui sanad, harus melalui riwayat, harus melalui para ulama. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka sangat mudah, sangat jelas. Kalau ada seseorang walaupun mengaku dirinya ahli sunnah, tapi benci kepada para ulama ahli sunnah, maka dia ucapannya dusta menyatakan ahli sunnah. Apalagi diiringi kecintaan kepada tokoh-tokoh penyesat umat ahlul bidah wa ahlul ahwa. Maka ini sungguh, ikhwan ibn a'azakumullah, perkara yang mengerikan. Berarti dia sungguh kadzab, pendusta ketika mengatakan saya ahlus sunnah. Seorang ahlus sunnah pasti akan benci kepada orang yang melecehkan sunnah atau orang-orang yang menyimpangkan jalan sunnah. Yaitu ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Berkata Al-Hasan Ibn Ali Al-Barbahari rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Abu Hurairah." Kalau engkau melihat seseorang mencintai Abu Hurairah dan Anas ibn Malik dan Usaid ibn Hudair, fa'alam annahu sahibu sunnah insyaAllah. Kalau engkau lihat seseorang cinta kepada Abu Hurairah, Anas bin Malik, Usaid ibn Hudair, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah sahibus sunnah insyaallah. Abu Hurairah, karena beberapa kelompok-kelompok sesat seperti Syiah Rafidhah sangat benci kepada Abu Hurairah. Dan juga para aqlaniyun, dilanjutkan dengan orientalis dan dilanjutkan dengan jil, jaringan iblis lanatullah alaih, benci kepada Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah mencatat, menulis buku khusus, disebut Abu Hurairah pendusta pertama dalam sejarah Islam. Abu Hurairah di Mesir. Khudimidin a'azakumullah. Maka itu adalah ahlul bidah wa dalalah, haula. Dan kalau ada orang yang cinta kepada Abu Hurairah, maka ini ciri-ciri bahwa dia adalah ahlus sunnah. Tetapi masih ada ciri-ciri lainnya. Wa idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Ayyub ibn Aun. Kalau engkau melihat seorang cinta kepada Ayyub dan juga ibn Aun dan Yunus ibn Abdul ibn Ubaid wa Abdullah ibn Idris al-Audi wa Sya'bi wa Malik ibn Mirwal wa Yazid ibn Zuraya wa Malik ibn Mu'ad ووهب ابن جرير وحماد ابن سلمة وحماد ابن زيد ومالك ابن أنس والأوزاعي وزائدة ابن قدامة فاعلم أنه صاحب السنة. Setelah menyebutkan beberapa sahabat, tentunya sahabat yang lain juga, tetapi yang disebutkan permasalahan-permasalahan yang sahabat-sahabat terjadi ada dibenci oleh beberapa ahlul bidah. Sedangkan Anas bin Malik, karena beliau di akhir-akhir meninggalnya, sehingga bertemu dengan sekian banyak kelompok-kelompok. Ini kelompok-kelompok bidah. Rata-rata, mereka tidak suka. Dengan sisa sahabat yang masih ada, yaitu Anas bin Malik. Kenapa? Qala, maka kalau cinta kepada beliau, maka dia ciri-ciri ahli sunnah. Setelah itu disebutkan para ulama dari tabi'in dan yang berikutnya, sampai kemudian diakhiri dengan kalimat, siapa yang mencintai mereka, fahuwa sahibu sunnah. Wa idha ra'aita ar-rajul, dan kalau seorang melihat orang yang mencintai Imam Ahmad ibn Hanbal dan Hajjaj ibn Minhal dan Ahmad ibn Nasr, wa dhakarahum bi khair, dan menyebut mereka dengan kebaikan, fa'alam annahu sahibu sunnah, maka ketahuilah bahwa dia adalah sahibu sunnah insyaAllah. Qala aidan, berkata juga, wa man arafa ma taraka ashabul bid'ah min as-sunnah. Masih ucapan beliau Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh As-Sunnah. Kalau melihat seseorang yang arafa ma taraka ashabul bid'ah min as-sunnah wa ma faraqu fihi fatamassaka bihi fa huwa sahibus sunnah. Kalau ada seseorang yang melihat perkara-perkara yang ditinggalkan oleh ashabul bid'ah, ditinggalkan oleh ahlul ahwa dari sunnah-sunnah Nabi, dan apa yang ditinggalkan, dipisahkan oleh mereka, kemudian dipegang oleh orang ini dan dihidupkan, fahuwa sahibus sunnah insyaAllah. Wa sahibu jama'ah, dan dia adalah pengikut al-jama'ah. Wa haqiqun an yuttaba', dan pantas dia untuk diikuti. Wan yu'an, dan pantas untuk ditolong, dibantu, didukung dia. Wa an yahfaz wa huwa mimman awsa bihi, dan hendaklah dia menjaga karena inilah yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ibn Azzaq waliyat. Imam Al-Barbahari menyatakan bahwa ciri-ciri berikutnya, kalau melihat seseorang atau melihat perkara sunnah ditinggalkan oleh satu kaum, ditinggalkan oleh ashabul bidah, ahlul ahwa, maka dia justru semangat untuk menghidupkannya. Mukhalafah, menyelisihi mereka. Mereka mematikan, kita hidupkan. Maka ketika di masa-masa ikhwanul muslimin mengubur amar ma'ruf nahi munkar, enggak perlu amar ma'ruf nahi munkar, kita saling tolong-menolong apa yang kita berbeda, apa yang kita sama, dan kita saling memaklumi apa yang kita berbeda. Wah, ini bahaya besar. Padahal amar ma'ruf nahi munkar, menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, adalah perkara yang harus. Maka ketika melihat keadaan masyarakat terfitnah dengan ikhwaniyah, kemudian para ulama bangkit menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar, menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Menerangkan ini sunnah, ini bid'ah. Menerangkan ini yang hak, yang benar, ikutilah. Dan ini yang jelek, tinggalkanlah. Diterangkan mana sunnah, mana bid'ah. Mana tauhid, mana syirik. Maka ini ciri-ciri ahli sunnah. Bukan yang terbuai dan terbawa dengan mereka. Tapi justru jeli melihat bahwa ini kalau sampai dibiarkan mati sangat berbahaya. Sunnah yang sangat mulia, maka dihidupkan. Ikhwan ibn a'azamu'alaikum muslimin yang sahurnati. Yang berikutnya adalah ucapan beliau, idha ra'aytar rajul, masih Imam Al-Barbahari. Idha ra'aytar rajul yad'u lis-sultan bis-salah, kalau seseorang mendoakan untuk penguasa dengan kebaikan, fa'alam annahu sahibus sunnah insyaallah. Maha ketahuilah bahwa dia adalah ahlus sunnah insyaallah. Berapa kita dapatkan ciri-ciri ahlus sunnah? Yang pertama, amanu wa azzaruhu, amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabi'un nur alladhi unzila ma'a. Yang pertama, orang yang mengikuti Nabi, beriman kepadanya, menolongnya, membelanya, dan mengikuti cahaya yang dibawanya. Yang berikutnya, di akhirat mereka akan putih wajah-wajahnya. Yang berikutnya, kata Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, bahwasanya ciri-ciri ahli sunnah, cinta kepada para ulama ahli sunnah. Kita lihat ahlul bid'ah hampir rata-rata, walaupun beda-beda jenisnya, beda-beda bentuk kesesatannya, ada Syiah Rafidhah, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, tapi mereka rata-rata sama membenci para ulama. Dari mulai kata-kata yang kasar sampai yang paling halus. Ya, tapi kan beliau sudah tua. Ada. Kami bukan mencerca, tapi ya kan beliau sudah tua, sudah begini, enggak tahu keadaan kita. Udahlah. Kita ambil orang-orang yang di sini yang kita kenal. Kalau beliau enggak tahu keadaan kita, ini agak sopan dikit tapi maknanya sama. Emang mereka buta tuli bisu, enggak bisa mendengarkan dari kalian keterangan-keterangan keadaan kalian? Apakah enggak bisa mendengarkan dari kalian dan dari orang lain tentang keadaan kalian? Sehingga sungguh enggak lucu kalau dia berkata bahwa kami ini lebih tahu dari Syekh Rabi tentang negeri kita. Sebagaimana dikatakan oleh Yahya Al-Hajuri. Nahnu ahlu Makkah adrabi syu'abiha. Kita lebih ngerti tentang apa yang ada di sini daripada Syekh Rabi. Ketika disampaikan Syekh Rabi marah beliau. Rahimahullah. Aku tahu Dammaj. Aku tahu sebelum dia lahir. Kalau-kalaupun misalnya tidak tahu keadaan kalian, dan itu bukan kelemahan seorang ulama, masa harus tahu semua negeri? Tetapi bukan kasih penanya dengan sopan menyatakan di negeri kami terjadi begini dan begitu, keadaan begini, bagaimana fatwamu ya sadatul ulama? Kan begitu mestinya. Itu baru seorang yang ahlus sunnah. Tetapi kalau berbicara dengan makna, jangan tanya ulama, jauhkan dari itu, namanya ahlul dalal, ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Bagaimana dia akan mengikuti sunnah tanpa mengikuti ulama ahlus sunnah? Kita lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang billahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, kita di sini komunitas Salafi alhamdulillah banyak, tapi akhir-akhir ini saling berselisih dalam menyikapi fitnah roja yang menimpa salah satu ustaz kita. Apa nasihat antum buat kita di sini? Qanibina a'azakumullah, nasihat saya buat kalian adalah kalian harus melihat ucapan para asatirah dengan dalil-dalilnya, dengan alasan-alasannya. Artinya tidak takut pada satu dua ustaz saja, tetapi dengarkan dalilnya masing-masing dan kita lihat mana yang rajih. Karena kadang-kadang ada pula yang namanya manusia, ulama, yang ulama alim. Ada yang disebut oleh beberapa ulama yang lainnya, fulan mutasahil, fulan mutasaddid. Iya Pak ya? Nah, ada kan? Padahal masih ulama ahli sunnah semua. Ya apalagi kita-kita, ustaz di sini. Ada saja yang kadang-kadang kelebihan. Ada pula yang kadang-kadang justru terlalu lemah, terlalu mutasahil. Ada saja. Apa yang sembrono, ada. Dan kalian bisa melihat. Bisa melihat keadaannya masing-masing. Ini ucapannya dasarnya apa? Yang ini dasarnya apa? Kan bisa terlihat. Nah, sehingga dengarkan masing-masing alasannya. Dan kita lihat apa keadaannya. Nah, Allahu Ta'ala alam. Sehingga nasihat saya adalah hendaklah kalian berpegang dengan Quran wa Sunnah. Dengan ucapan para ulama ummah. Yang kalau beberapa ustaz berbicara tapi tidak mengatakan qala syaikh. Berkata Syekh Rabi, berkata Syekh Muhammad bin Haji, perhalajam. Sampingkan. Tetapi kalau dikatakan oleh Syekh Rabi, oleh Syekh Muhammad bin Haji, oleh Syekh Fulan, bahwa tinggalkan, ini. Berarti beliau memiliki adab yang baik kepada para ulama. Tidak lancang ngomong sendiri. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah ada kajian ahli sunnah di daerah Pleret Cirebon yang diisi oleh asatidah dari Pondok Antum? Apabila ada kitabnya, apa yang dibahas dan kapan jadwalnya? Pleret ke Cirebon itu cuma 10 menit, berapa jam. Enggak jauh kalau mau datang ke pondok. Saya tidak tahu, sepertinya tidak ada. Atau kalau ada pun justru lebih jauh dikit. Jadi kelewat pleretnya malah. Plumbon apa ya? Saya lupa. Ada Ustaz Zain ngajar di sana. Apabila kami ingin membuat sebuah kajian rutin di kampung kami yang belum ada kajian diisi oleh asatidz as-sunnah, bagaimana adab-adab yang harus ditempuh oleh kami? Nah, adabnya adalah kalian datang ke pondok, kemudian kalian ngaji di sana, bertanya supaya engkau jadi ustaz, kemudian ngajar di sana. Liyundiru qaumahum idza raja'u, untuk memperingatkan kaumnya kalau dia pulang. Nah, atau kalau masih batas pleret saja, datang saja ke pondok rutin. Dekat. Itu dekat. Sangat dekatnya dibandingkan para ulama dulu ketika mencari ilmu. Sangat jauh. Mesti bertanya-tanya setelah kejadian. Bertanya itu sebelum terjadi, baru tanya. Sudah terjadi, baru tanya. Bagaimana keadaannya, Syekh Hatta'ullah As-Sudani? Nah. Yang jelas beliau mendapatkan tazkiyah dari Syekh Zaid. Dan juga beliau dikatakan oleh Abdullah Najmi sebagai sahibu sunnah, insyaAllah. Apa betul muhadhar istiqlal dalam majlisnya ahli sunnah sehingga sebagian besar menyarankan untuk hadir di sana? Sepertinya bukan majlis ahli sunnah. Bahkan tercampur di sana ikhtilaf, bercampur baur antara ikhwan dengan akhwat, laki-laki dengan perempuan, dan juga tercampur di sana hizbiyun dengan ahli sunnah, tercampur juga di sana ahlul bid'ah dengan ahli sunnah. Nah, yang duduk di hadapannya juga sama, tercampur di sana. Nah, dan pernah saya tanyakan, bukan saya lancang dari mulut saya sendiri, pernah saya tanyakan langsung dari Syekh Muhammad bin Hadi ketika beliau datang yang lalu, bukan yang sekarang, yang dulu. Syekh Abdul Razak juga sama. Kata Syekh, kalau engkau tidak datang kepadanya, engkau tidak salah. Karena mereka hizbiin. Dan juga beliau yang harus dikasih tahu. Saya akan kasih tahu nanti. akan saya ingatkan dia. Nah, begitu jawaban beliau. Apalagi ke markas-markasnya mereka. Kalau Istiqlal masih bisa dibilang umum. Tetapi ketika di Jogja, di mana? Kalau bukan di markasnya mereka. Suriin. Setelah itu, tempat lain sama di markasnya mereka juga. Siapa Syekh Hasan? Sama saja tanyanya. Apakah di Selasa Barat? Sudah. Alhamdulillah. Ada dua asar yang terlewat, mungkin beda cetakan. Yang mana yang terlewat? Wallahu a'lam. Ada yang terlewat? Di pasal yang mana? Yang alamat Ahlu Sunnah? Atau Istiqlal Salaf? Poin-poin keberapa? Poin keberapa? 167. Nahnu ila qalil min al-adab ahwaj minna ila kathir min al-hadith. Nah, selamat ya. Wallahu'alaikum minkum. Tapi ada yang mirip tadi. Bahwa kita membutuhkan hadis, adab lebih daripada 50 hadis. Yang kedua, nahnu ilal qalil minal adab, kita kepada adab yang sedikit lebih butuh daripada hadis yang banyak. Ucapan Mukhallad ibn Husayn. Terus 100 aywa, ini juga ketinggalan. Kana rajul idza arada an yaktuba al hadis ta'addaba wa ta'abbada qabla dhalika bi 20 sana. Maksudnya seseorang jika ingin menulis hadis maka dia beradab atau mempelajari adab dan beribadah kepada Allah sebelum mencari hadis 20 tahun. Naam. Khususnya untuk mencari hadis karena mereka para ulama al-hadis tidak mau ada anak-anak murdan di majelisnya. Murdan itu umur-umur belum berjenggot. Sehingga mereka dari kecil sampai 20 tahun itu belajar adab, belajar akhlak, belajar adab, belajar akhlak, beribadah-beribadah kepada Allah dengan baik sampai menjadi saleh. Baru dia duduk menimba ilmu hadis. Sehingga bukan sebelum itu tidak belajar, tapi belajar yang kaitannya dengan lebih kepada praktek, lebih kepada pengamalan, adab dan akhlak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.